ya. Juga berdampak pada otak, menjadi bodoh, hilang akal, depresi, lemah semangatnya. Nah, dan mereka tidak pernah merasa puas dengan laki-laki. Tidak pernah merasa puas. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Demikian dari sisi akhlak, na'udzubillah, jelas sekali kejelekannya. Dari sisi akhlak, mereka betul-betul tidak berakhlak. Tidak berakhlak. Perilaku mereka, ya, kalau kita lihat, memang tidak punya rasa malu. Tidak memiliki rasa malu. Nasallallahu salamat al-afiyah. Juga menghilangkan sistem kekebalan tubuh. Dan yang lainnya banyak sekali sebutkan akibat-akibat jelek pada diri atau pribadi pelakunya. Akibat jelek saja, satu saja kejelekan, bahaya, itu sudah terlarang dalam agama. La darar wa la dirar. Apalagi bahayanya sangat banyak. Apalagi nas-nas Al-Quran dan sunnah serta ijma' para ulama mengharamkan. Ini ya. Jadi pensifatan-pensifatan jelek tadi dalam ayat itu sudah menunjukkan haramnya. Bentuk-bentuk adab yang Allah timpakan kepada mereka juga sudah menunjukkan adabnya, haramnya. Laknat demi laknat. Dalam sebuah hadis 3 kali dilaknat sudah menunjukkan keharamannya. Dalil apalagi? Belum lagi ancaman had, dibunuh mereka. Menunjukkan haramannya. Quran yang mana kamu baca, wahai profesor, sampai nyatakan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Buku hadis yang mana yang kamu baca sampai kau tidak menemukan hadis-hadis tentang ancaman pelaku liwat. Atau kamu tidak sudah memandang tidak ada lagi ulama, tidak ada ulama dari kalangan para sahabat yang berbicara tentang haramannya? Atau jangan-jangan kamu pelaku liwat? Ya. Hakadha yaqulu fi dinina 'azzakumullah. Karena disebutkan ada ulama itu ulama uman. Ada ulama, ulama uman. Ulamanya siapa? Ulama rokok mengatakan rokok halal. Bahkan mengatakan wajib. Kalau ulamanya, ya, suka makan riba, mengatakan riba halal. Kalau ulamanya mungkin dapat sesuatu dari perbuatan lewat, akan berfatwa seperti lewat tidak haram. Ulama uman. Dan ini kaum muslimin a'azzakumullah. Dan mereka berusaha melihat bagaimana dilegalkan mereka. Nah. Mereka ingin diakui tegak keberadaan mereka di masyarakat. Mau disetarakan, mau disamakan dengan laki-laki. Mau disamakan dengan perempuan. Baik, tapi dikatakan laki-laki tidak mau juga, dikatakan perempuan tidak mau juga. Makanya orang Bugis mengatakan makun rane.